Apakah sahih hadis Abdullah bin Bisr yang menjelaskan larangan puasa hari Sabtu? La tasimu yawm as-sabt illa fi ma furida 'alaykum. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan atas kalian. Ini hadis adalah hadis yang muttariq, hadis yang gantang dari sisi sanad. Ya. Kerana hadis ini dilemahkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan sebelumnya Imam Az-Zuhri. Dan banyak dari ulama kita di masa ini melemahkannya. Syekh bin Baz rahimahullah melemahkannya. Syekh Muqbil melemahkannya. Maka hadis ini adalah hadis yang tidak kuat. Ya. Ini yang apa namanya yang saya ketahui terkait dengan masalah hadis. Memang di Mali dan Syekh Al-Bani menguatkannya. Ya. Tapi hukum-hukum dari ulama dahulu yang melemahkannya itu saya kira lebih pantas untuk diterima. Ya.